Mitra bisnis, sebelum ini Kwik Kiyanggi menyebutkan, ekonom Bank Pembangunan Asia asal Indonesia Iwan Jaya Aziz telah memberikan warning agar pemerintah Indonesia bertindak ekstra tepat dan berhati-hati dalam mencermati krisis kali ini, agar pasar juga bisa lebih tenang dan tidak bereaksi negatif. Mengingat, Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk terkait reaksi negatif pasar terhadap kondisi di dalam negeri saat krisis global pada tahun 98. Dan untuk melanjutkan bahasan atas proyeksi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik, Pak Kwik. Apakah Bapak juga melihat pemerintah memang harus bertindak seperti yang diungkapkan oleh Iwan Jaya Aziz? Ya memang, karena urusan ekonomi itu yang dinamakan kepercayaan kan urusan sangat penting. Gejalanya kan pemerintah ini asal ngomong gitu. Dia tidak membangkitkan kepercayaan, malu ini gimana gitu. Lantas seperti apa detail paparan dan proyeksi Iwan Jaya Aziz terkait kondisi ekonomi kita dalam krisis kali ini, Pak Kwik? Nah, itu dia tidak menjelaskan tentu, memang itu urusan ruwet. Iwan cuma melihat besaran, dia saya kira cuma melihat faktor psikologisnya. Kalau ngomongnya mencela-mencela, ngomongnya salah. Kayak Khatib itu kayak gimana, baru mengatakan rupiah hebat, rupiah perkasa, hari ini bilang penurunan nilai bisa berlanjut sampai 2014. Ini orang kan bingung gitu. Cepatnya itu berganti-ganti statement itu cepatnya bukan main. Kayak orang bingung gitu. Dan kalaupun dia memperkirakan begitu, kenapa harus diomongkan gitu loh. Jadi, apakah itu berarti pemerintah sebaiknya tidak banyak bicara guna menciptakan ketenangan pasar? Jangan banyak bicara. Jangan bicara-bicara, bicaranya mengeluarkan angka-angka, terus kemudian ditopang dengan kenyataan beberapa bahan pokok distabilkan betul lah. Paling tidak kan dia bisa bilang, lah, lihat nih, gitu. Itu akan terjadi kalau pemerintah dipercaya. Itu salah satu faktor. Tapi keseimbangan pasar itu tidak akan tercapai kalau terguncang dengan kepercayaan yang nggak ada, gitu. Itu tidak mungkin. Ini kan urusannya satu. Ideologi pemerintah tidak boleh ikut campur tangan di dalam bisnis gitu kan. Itu kan ideologi itu kan. Nah, ketika ini datang, kan tidak pernah ikut campur tangan, ya bingung. Demikian Kwik Kiyanggi. Beni Rahmadi, Paz FM.